Mitra bisnis puluhan pengusaha kerajinan di Jogja kelimpungan karena wajib membayar pajak ekspor hingga miliaran rupiah. Mereka keberatan karena pajak ekspor yang seharusnya 0% disamakan dengan pajak penjualan lokal yang sebesar 10%. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia, Mas Panjaitan. Pak Panjaitan, apa komentar Anda? Saya pikir begini, selama itu ada aturannya, ya kan? Ini kan harus kita ikuti. Nah, aturan itu kan belum tentu mendukung usaha mikro dan kecil untuk ekspor itu untuk mereka dapat bersaing, kan? Dan pajak itu, ya pasti persaingan harga kan sulit, ya kan, di luar negeri. Padahal kita kan di luar negeri itu kan persaingan harga itu penting, ya kan? Supaya apa? Biaya total kos kita tuh mengecil. Kalau ada pajak lagi kan akan kosnya kan meninggi lagi kan gitu. Jadi kita selalu kalah dengan Thailand, selalu kalah dengan Vietnam, segala macam Malaysia. Itu masalahnya, kebijakan-kebijakan seperti itu. Kayak begini ada regulasi yang tumpang tindih. Ini yang memang kita lagi coba kaji. Jadi litbang kita cuma dari Himikindo itu, Himpunan Pengusaha Mikrokecil, akan mengkaji lebih dalam gitu. Regulasi yang tumpang tindih ini kan tidak menguntungkan kita. Apalagi situasi saat sekarang ini, persaingan global ini, waduh luar biasa. Jadi kita kalau bisa 0% tetap, supaya harga kita tetap bisa bersaing di luar negeri. Coba saya lihat nanti, apa memang ketentuan itu sudah harus dipatuhi. Apalagi itu peraturannya kan 0%, kenapa jadi ada gitu. Lalu menurut Bapak, apa yang harus dilakukan oleh pengusaha kerajinan tersebut dalam menyikapi hal ini? Saran saya itu dibicarakan dengan dinas perindap atau dinas koperasi UMKM atau dinas koperasi supaya pajak yang diperlakukan itu benar adanya apa tidak gitu. Dalam kondisi seperti sekarang ini, saya pikir kita harus bersaing dengan luar negeri, dengan Cina segala macam. Nah, pajak-pajak ini sebenarnya kalau memang tidak diperlakukan lebih baik buat usaha-usaha kerajinan kita. Apalagi itu dari Jogja, ya kan? Ini kan Jogja ini kan lagi mengembangkan sayap di luar negeri. Perlu kita protek lah dengan berbagai kebijakan yang mendukung mereka begitu. Demikian Mas Panjaitan, saya Giri Sadewa.